بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Qanafdin azzakumullah. Kita masih pada pembicaraan seputar uslubu tarbiyah. Yang diglobalkan menjadi dua, ada uslub rifqullin, ada uslub syiddati wal ghibdah. Kita masih pada perbincangan uslub yang pertama, uslub arifq walin. Dan telah disebutkan siapa saja yang berhak untuk ditarbiyah dengan cara-cara rifqun walin. Orang-orang awamul muslimin, orang-orang yang jahil, yang bodoh tentang suatu hukum dari hukum-hukum agama, dan tentunya barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah salafiyin yang betul-betul fokus di dalam menimba ilmu agama Allah azza wa jalla, siap untuk dididik, ditarbiyah. Dan mereka adalah orang-orang yang ma'ruf dengan sunnahnya, ma'ruf dengan salafiyahnya, ma'ruf dengan keistiqomahannya. Barakallahu fikum. Ikhwanatina a'azzakumullah, pada pembahasan kali ini akan kita sebutkan beberapa perincian contoh-contoh uslubnya Rasulullah alaihi wasallam dalam mentarbiyah para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, masuk dalam kriteria arifq walin. Di antaranya barakallahu fikum ialah yang pertama disebut dengan istilah uslubul 'ard wat ta'sil, uslub pemaparan, 'ardun pemaparan, wat ta'sil dan penyebutan penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip ajaran-ajaran Islam yang beliau bawa. Memaparkan, menjabarkan, menjelaskan. Baik pada makam muhadarah, muhadarah, mau'idah, mau'idah, ataupun pada makam khutbah, khutbah Jum'ah, ataupun pada makam khutbatul idain, ataupun pada makam mau'idah selepas atau ketika sedang mengurus jenazah, dan beberapa kesempatan-kesempatan yang lainnya barakallahu fikum, beliau memaparkan pemaparan tarbiyah, kadang akidah, kadang ibadah, kadang ahkam syariah, kadang adab, kadang akhlak, dengan pemaparan beliau yang memaparkan, yang menjabarkan, yang menjelaskan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mendengarkan. Barakallahu fikum. Sekarang ini kita menjelaskan antum yang mendengarkan. Disebut dengan uslubul 'ard wa ta'sil. Yang kedua barakallahu fikum ialah yang juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah uslubus su'ali wal jawab. Uslub tanya jawab. Terkadang Rasulullah SAW mengajukan soal, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah kepada para sahabatnya, meminta mereka yang menjawabnya. Terkadang mereka menjawab, terkadang mereka mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam pada masa itu. Ini banyak contohnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan soal kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang dibonceng beliau dengan himar di belakangnya Rasul. Ditanya ma haqullahi 'alal 'ibad, haqul 'ibadi 'ala Allah. Dan sering beliau berbuat demikian. Terkadang pula barakallahu fikum para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mengajukan soal kepada Rasul dan beliau yang menjawabnya. Seringkali dijawab, ada kalanya tak terjawab dikarenakan soal-soalnya berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah saja yang tahu. Pertanyaan tentang masalah kiamat, kapan kiamat, pertanyaan tentang masalah ruh, apa itu ruh, ilmunya diserahkan kepada Allah azza wajalla. Namun pada umumnya barakallahu fikum beliau menjawabnya dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya su'alun wa jawab. Ini sangat interaktif dan sangat bagus diterapkan dalam tarbiyah, baik tarbiyah kaum muslimin secara umum ataupun tarbiyah khusus untuk pemuda-pemuda Islam, untuk pemuda-pemuda ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Uslub yang ketiga, ini semuanya masih pada pembahasan rifqun waliin. Uslub yang ketiga barakallahu fikum ialah uslubut tanbih. Uslubut tanbih dengan cara memberikan tanbih kepada para hadirin. Barakallahu fikum. Dengan tanbih. Terkadang menggunakan bahasa ala kada wa kada. Perhatikan demikian dan demikian. Uslubut tanbih yang membuat para hadirin, orang-orang yang ditarbiyah tadi betul-betul perhatian dengan apa yang mau sampaikan. Juga terkadang menggunakan kalimat i'lamu, i'lamu, ketahuilah, demikian dan demikian. Terkadang dengan menggunakan kalimat ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Atau terkait dengan person-person mengatakan ya hulam, wahai anak muda. Tanbih membuat orang yang ingin ditarbiyah tadi perhatian dengan apa yang disampaikan kepadanya. Ini sebenarnya adalah uslubut tanbih. Termasuk di dalam uslubut tanbih, tanbih bil fi'il, memberikan tanbih dengan tindakan. Barakallahu fikum, contohnya pada tina azakumullah ialah ketika memberikan tarbiyah, memberikan ilmu kepada seseorang disampaikan dengan misalkan memegang pundaknya, kemudian disampaikan tausiah padanya, dipegang pundak kan langsung dia perhatian, ada apa ini? Disampaikan ilmu kepadanya, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pernah memegang kedua pundak Ibnu Umar sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Pegang pundaknya sambil mengatakan, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Ini ragamnya banyak, intinya tanbih. Memberikan tanbih supaya yang mau dikasih ilmu, dikasih tarbiyah, dikasih pengarahan, dikasih mu'ibah, merasa perhatian dengan apa yang mau sampaikan tadi. Barakallahu. Ini juga sangat penting. Barakallahu fikum diterapkan terkait dengan uslubut tarbiyah. Barakallahu fikum. Dan yang lain-lainnya ikhwan, saya memperhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dan juga para ulama una salaf wal khalaf dulu dan sekarang menggunakan berbagai macam uslub-uslub, upaya-upaya untuk bagaimana caranya tarbiyah tadi masuk kepada kaum muslimin, kepada anak kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini semuanya terkait dengan uslub arifq waliin. Yang kedua, uslubu syiddati wal ghilbah. Tegas, bahkan kadang keras. Ini barakallahu fikum disampaikan, ditujukan kepada orang-orang kafir. Al-kuffar al-musyrikun. Ketika mendakwai mereka, dakwahnya dengan kalimat-kalimat yang tegas. Kalimat-kalimat yang lugas, dengan hujah-hujah yang kuat. Barakallahu fikum. Antum perhatikan, dalam bab ini fa'ntina azzakumullah pada ayat-ayat makkiyah, ayat Al-Qur'anul Karim yang turun di kota Mekah sebelum hijrah, yang isinya itu berkaitan dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kaum musyrikin yang kala itu masih musyrik, orang Quraisy yang kala itu masih musyrik, yang masih kafir. Lafadznya tegas lugas, tegas lugas, tegas lugas. Barakallahu. Qaul kufar. Ini dipelajari dalam ilmu tafsir, namanya ilmu usul tafsir. Juga ditujukan kepada sahabul ahwa'i wal bid'ah, kaum munafiqin i'tiqadiyin. Mereka ditarbiyah, diarahkan dengan uslub syiddah wal ghilbah, dengan hujjah yang kuat. Dibongkar syubhat-syubhat mereka, diterangkan kepada mereka dengan kuat hujahnya prinsip-prinsip Islam wal muslimin. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan haula. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wabisal masir. Wahai Nabi, berjihadlah engkau melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin. Waghlub alaihim, dan bersikap ghilbahlah, bersikap tegaslah kepada mereka semua. Dikarenakan kekufurannya atau dikarenakan kebid'ahan, kebid'ahan, penyimpangan, penyimpangannya. Qaidah. Sikap salaf kepada ahlul bid'ah lebih tegas, lebih keras dibandingkan dengan sikap yang pada kaum kufar. Sebab orang-orang kafir nyata jelas gamblang kekufurannya, sementara mereka samar. Qaidahnya ikhwan, manakala penyimpangan-penyimpangan itu semakin samar, maka sikapnya semakin tegas, semakin keras. Dikarenakan fitnahnya lebih besar di tengah-tengah umat Islam dibandingkan dengan yang lebih gamblang, yang lebih jelas penyimpangan-penyimpangannya. Tarakallahu. Yang ketiga, ditujukan kepada hatta ahlus sunnah. Ditujukan kepada orang-orang yang terjatuh di dalam kemungkaran, apalagi perkara yang lebih luas daripada itu, penyimpangan-penyimpangan, dalam keadaan dia memiliki ilmunya. Orang-orang yang memiliki ilmu, yang memahami ilmu, barakallahu fikum, jatuh dalam kemungkaran, jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam penyimpangan, maka disikapi dengan sikap yang lebih keras, dikarenakan dia punya ilmu. Lain halnya dengan yang jahil. Barakallah. Ini dikasih uslubu syiddah wal ghilbah. Antum perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan tentang kaum khawarij, keras, tegas, dengan bahasa-bahasa yang panas, dikarenakan mara bahaya pada mereka lebih mengerikan dibandingkan dengan kaum kufar. Hadis masalah khawarij mutawatir, sering antum dengar, barakallahu fikum. Itulah caranya Rasul mentarbiyah ahlul bid'ah, supaya mereka sadar akan penyimpangannya, dan supaya kaum muslimin tidak terpengaruh dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, menyelamatkan akidah umat Islam. Barakallahu fikum. Tegas. Begitu pula yang menentang azzakumullah terkait dengan sebagian sahabat kala itu, jatuh dalam perkara yang mungkar, dan mereka punya ilmu, sahabat, bukan orang pedalaman. Ada yang gak beres, langsung Rasul bersikap dengan sikap yang tegas. Suatu kali pernah ada seorang yang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan di jarinya ada cincin dari emas. Langsung Rasul berubah wajahnya dan mengatakan, itu bara api, ada bara api neraka ada di tangan kalian. Langsung dilemparkan sama orang tadi. Baru kemudian normal sikapnya beliau. Langsung marah beliau. Ketika Rasulullah lagi, ketika Rasul menjumpai sebagian sahabat yang lainnya lagi, ternyata dia mengenakan pakaian mu'asfar, pakaian ahli kitab dan pakaiannya perempuan, warna mu'asfar. Rasul langsung buang muka. Langsung dia buang muka. Maka sahabat tadi pun menanyakan apa kesalahannya, dikasih tahu, dilepaskan. Al-Muhim, banyak riwayat barakallahu fikum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yang jatuh dalam kesalahan itu seseorang yang memiliki ilmu, yang tahu ilmunya, maka disikapi dengan tegas. Ada laporan dari sebagian orang, sebagian awamul muslimin, adanya sebagian sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengimami masyarakat panjang bacaannya sampai ada yang gak kuat keluar dari jamaah. Marah Rasulullah itu. Dikatakan afattanun anta, apa kamu wali fitnah? Dengan kalimat yang sangat tegas. Itu namanya uslub syiddah wal ghilbah. Pada tempatnya masing-masing, barakallahu fikum. Walaupun yang terakhir, walaupun ahlu sunnah, maka walaupun sahabat kala itu dimarahi sama Rasulullah. Dikarenakan yang jatuh dalam kesalahan orang yang memiliki ilmu, yang tiap hari dengan halaqa ilmu, rutin dengan ilmunya, intensif tarbiyahnya, yang semestinya tidak boleh bagi dia jatuh berkata-kata semacam itu barakallahu. Al-muhim ada uslub syiddah wal ghilbah. Di antara bentuk uslub syiddah wal ghilbah dalam bab tarbiyah ialah ar-rudud al-ilmiyah. Bantahan-bantahan ilmiah kepada orang yang menyimpang, orang yang salah. Ini tegas. Walaupun kadang ada bantahan dengan cara yang halus. Yang kedua yang dimasukkan dalam poin ini, ikhwan, at-tahdhir. At-tahdhiru minasyar. Uslubu tahdhiri minasyar. Mengingatkan kaum muslimin dari kejahatan-kejahatan. Baik orang, atau pemikiran, atau kitab, atau kelompok, atau jamaah. Yang menyimpang, yang jelek. Ditahdhir. Uslubu tahdhir. Dan juga yang dimasukkan dalam bab ini barakallahu fikum ialah uslubul hajir. Uslubul hajir, memboikot, meninggalkan, menjauhi orang-orang yang layak dijauhi, kaum kufar, kaum munafikin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahli syubha, ahli fitnah ila akhirat, yang memang layak untuk diperlakukan demikian. Hajir yang syar'i. Sehingga yang namanya rudud, yang namanya tahdir, yang namanya hajir dimasukkan dalam bab uslubu syiddati wal ghilbah pada waktunya dan pada orangnya masing-masing. Ini dua uslub, rifqun walin, ketika diterapkan sesuai dengan porsinya, itu yang namanya hikmatun fit tarbiyah. Namanya hikmah dalam perkara tarbiyah, hikmah dalam perkara dakwah ila Allah azza wajalla. Yang namanya hikmah, ikhwan, lemah lembut pada waktunya, pada orangnya, dan tegas pada waktu dan pada orangnya masing-masing. Barakallahu fikum. Rifqun fi mawdhihi wa shiddatun fi mawdhiha. Yang namanya hikmah, lemah lembut pada waktunya dan tegas keras pada waktu yang berikutnya. Ini yang dimaukan dalam Al-Qur'anul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan cara hikmah, fa'antina azzakumullah, ada uslub-uslub dalam bab tarbiyatul aulad, mentarbiyah anak-anak, mentarbiyah pemuda-pemuda Islam, berlaku ini semua. Cuma dengan kemasan yang berbeda dalam dunia pendidikan. Jadi konsepnya sama. Rifqun walid syiddah wal ghilbah. Juga berlaku untuk dakwah secara keumuman kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan uslub-uslub tarbiyahnya. Ini semuanya harus diketahui dan difahami oleh para pengampu-pengampu tarbiyah. Makanya mereka di samping harus di atas manhaj salaf, akidah salafiyah, mereka harus memiliki ilmu. Seorang murabbi harus memiliki ilmu, memiliki basirah, petunjuk, bimbingan, ilmu dalam perkara tarbiyahnya, dalam perkara dakwahnya, harus memahami ini semuanya, ya, supaya tarbiyah dia tarbiyatun sahihatun islamiyah. Barakallahu fikum. Ketika salah uslub, yang terjadi adalah fasad, kerusakan-kerusakan, kehebohan-kehebohan, fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Waktunya rifqun walid, kaku dia, keras. Error, heng, ada yang ngatir sih. Waktunya dia lemah lembut, waktunya dia keras, lemah lembut, lembek. Error ya. Nah, ketika usulnya salah, maka akan memunculkan kerusakan-kerusakan dalam tarbiyah, kerusakan-kerusakan dalam dakwah ilallah barakallahu fikum. Yang selalu rifqun walid dalam semua keadaan salah. Ada mutasahilun mumayyiz. Yang selalu keras dalam bab tarbiyah dakwahnya, keras, enggak pernah ada yang namanya kelembutan. Ada mutasyaddid. Yang betul dipakai dua-duanya pada waktunya masing-masing, pada orangnya masing-masing, dengan ketentuannya masing-masing. Barakallahu. Inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tarbiyah salafiyah nabawiyah. Barakallahu fikum. Intahaina, selesai dari kaidah yang ketiga terkait dengan masalah apa ya Pak? Uslub tarbiyahnya. Barakallahu fikum. Sekarang yang kita ulas kaidah yang keempat dari konsep tarbiyah nabawiyah salafiyah berkaitan dengan masalah target-target tarbiyah. Ahdafut tarbiyah. Target-target tarbiyah. Barakallahu fikum. Terkait dengan bab target tarbiyah, sesungguhnya disimpulkan dalam sebuah target yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah azza wa jal adalah walinya orang-orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Barakallahu fikum. Ikhrajun nas minadh-dhulumati ilan nur. Target tarbiyah secara umum ialah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan di sini meliputi zulmatus syirki wal kufur. Kegelapan syirik dan kekufuran. Menuju nur tauhid wal iman. Cahaya tauhid, cahaya keimanan. Yang kedua meliputi zulmatul bid'ah wal inhirafat. Kegelapan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan menuju kepada nur sunnah, cahaya sunnah Rasulullah alaihi wasallam, nur salaf, cahaya salafun salih. Yang ketiga meliputi zulmatul ma'asi wal fusuq. Kegelapan-kegelapan maksiat dan kefasikan-kefasikan kepada Allah menuju kepada nurul ibadati wal amal, cahaya ibadah dan amal. Barakallahu fikum. Yang keempat meliputi zulmatu masawil akhlak, kegelapan akhlak yang tercela menuju ila nuril makarim dan akhlak, cahaya akhlak-akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ini target daripada tarbiyah, target daripada dakwah. Target yang kedua barakallahu fikum ialah ialah dengan kalimat i'la'u kalimatillah litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat-kalimat Allah itulah yang paling tinggi, supaya yang namanya iman, yang namanya tauhid yang paling tinggi, sunnah yang paling tinggi, ketaatan itu yang paling tinggi. Sementara kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, dosa dan kemaksiatan paling rendah, tahtal aqdam, di bawah telapak kaki. Wa qatiluhum hatta Aywa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Perangi mereka hingga tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini dan agama semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini i'la kalimatillah. Ini dikatakan samarahnya, buah daripada tarbiyah sahihah, dakwah yang sahihah, barakallahu fikum. Terkait dengan person-person, individu-individu, manusianya dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Setelah itu terkait dengan semua masyarakatnya, akan tercapai yang namanya kalimatullahiyal uliyah, kalimat Allah yang paling tinggi, barakallahu fikum. Ini secara umum. Secara umum, ikhwanatina azakumullah, terkait dengan ahdafut tarbiyah. Naam. Adapun yang bisa kita masukkan dalam poin-poin tadi ialah di antara ahdafut tarbiyah, thamaratut tarbiyah, target-target tarbiyah dan buah tarbiyah tadi ialah bisa mencetak, mewujudkan al-mujtama'ul islami, mewujudkan masyarakat islami di atas bimbingan al-kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini umum, masyarakat islami, itu luar biasa ya. Mereka semua bermasyarakat dengan bimbingan Islam, bermuamal dengan bimbingan Islam, berukhuwah dengan bimbingan Islam, berbangsa, bernegara dengan bimbingan Islam. Namanya al-mujtama'ul islami. Ini berkaitan dengan masyarakat secara luas, umumul muslimin. Ini semuanya dari tarbiyah tadi ya Pak. Di antara pula ahdafnya, targetnya sekaligus buahnya adalah mencetak jailun rabbani nabawiyun sunni, bisa mencetak generasi-generasi rabbani, generasi-generasi nabawi di atas manhaj nubuwah, generasi-generasi sunni salafi yang di atas pemahaman salafun salih rahimahumullahu ta'ala, dengan tarbiyah tadi. Ini berkaitan dengan bab anak-anak muda kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, anak-anak salafi dididik dengan tarbiyah yang benar, yang sahih, yang islamiyah, dengan poin-poin tadi, mereka semua akan tumbuh kembang menjadi generasi penerus yang di atas sunnah, yang di atas pemahaman salaf, yang mencintai Allah Rabbul Alamin, mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencetak jailun rabbani. Tadi masyarakat yang umum, yang dewasa, yang tua-tua, yang bermasyarakat di sana, yang anak-anak kaum muslimin, menjadi jailun rabbani, mencetak generasi generasi rabbani, generasi generasi sunnah yang terus akan diharapkan kemanfaatannya di masa akan datang untuk individu, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara secara umum, barakallahu. Dan kita bisa berkata saat itu, barakallahu fikum, ketika terwujud konsep-konsep tarbiyah tadi, telah terwujud yang namanya mujtama'un islami, masyarakat yang islami, terwujud yang namanya jailun rabbani sunni, apakah bisa mengatakan tidak lama lagi akan muncul yang namanya daulatun salafiyatun sunniyah, akan tercapai yang namanya sebuah negara, sebuah bangsa yang di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sendirinya, dengan sendirinya. Seperti yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dengan sendirinya. Dan perhatikan yang dilakukan Rasul kali pertama bukan membahas daulah Islamiyah, yang beliau tarbiyah, yang beliau didik, poin-poin yang dibawakan ya Pak. Tarbiyah akidah dulu, tarbiyah tauhidnya, tarbiyah ibadahnya, tarbiyah adab dan akhlaknya, tarbiyah ilmunya, dengan tarbiyah. Ditata dulu individu-individu muslimnya, ditata dulu, disiapkan anak-anak muslimin sebagai penerus penerus agama ini. Ketika semuanya berhasil, tarbiyahnya sukses, terbentuk yang namanya Jailun Rabbani Mustamirun Islami, dengan sendirinya muncul yang namanya Daulah Islamiyah Sunniyah ala Minhaj Nubuwwah di zamannya Rasul. Lanjut Khulafaur Rasyidin, terus Daulah Umayyah wa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah wa hadza. Itu semuanya ikhwan muncul dengan sendirinya barakallahu fiikum. Kalau sekarang Daulah Tauhid yang ada di sana barakallahu fiikum. Intinya akan mencetak perkara-perkara bermanfaat dari mulai individu sampai skala besar sebuah bangsa dan sebuah negara barakallahu fiikum. Ini semuanya dari konsep tarbiyah yang sahihah. Nah, tapi ini buah saja. Namanya samarah. Target intinya yang di awal tadi, ikhrajun nas, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju pada cahaya barakallahu fiikum, sehingga semuanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan benar, dengan penuh keikhlasan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Tidak ada lagi yang namanya fitnah, tidak ada kesyirikan, ada kekufuran di muka bumi ini barakallahu fikum. Dan jangan lupa, di antara target dan samarahnya tarbiyah yang benar tadi ialah akan bisa melindungi masyarakat Islam, melindungi kaum muslimin dari berbagai macam fitnah-fitnah. Fitnah apapun namanya, baik itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Fitnah syubhat meliputi berbagai macam bentuk kesyirikan, berbagai bentuk dan ragam kekufuran. Fitnah syubhat terkait dengan ideologi, ideologi yang sesat yang menyimpang, adanya pemikiran paham-paham yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang dan yang lain-lainnya barakallahu fikum. Syubhat. Dengan tarbiyah tadi umat Islam akan terjaga dari itu semuanya, dikarenakan tarbiyahnya sahihatun salafiyatun nabawiyah. Langsung otomatis anti syirik, anti kufur, anti bid'ah, anti ini semua enggak bakal laku ya. Dikarenakan tarbiyahnya sahihah. Enggak bakal laku. Dimunculkan yang namanya ideologi komunis, gak payu, gak bakal laku. Dimunculkan yang namanya ideologi liberalisme, gak payu, gulung tikar. Dimunculkan lagi yang namanya ideologi nusantaraisme, gak laku, gagal total. Dan gak bakal ada yang namanya firqah-firqah sesat yang menyimpang. Tidak bakal ada yang namanya barakallahu fikum afkar, pemikiran-pemikiran yang merusak, yang menghancurkan, yang ekstrim, yang radikal. Tidak bakal ada. Sebab tarbiyahnya benar. Barakallahu fikum. Jangan lupa. Anda perhatikan di zamannya Rasulullah SAW. Tidak ada semuanya itu. Ada komunisme di zamannya Rasul. Mungkin dulunya ada lebur semuanya. Ada yang namanya liberalisme. Ya mungkin ada cikal bakalnya. Lebur, semuanya lebur. Ada yang namanya peradaban Romawi, Persia, Yunan, semuanya lebur. Yang tampil adalah Islam di atas sunnah Rasulullah SAW. Ada zamannya Rasul, firqa-firqa yang ada ini. Tidak ada. Tidak ada. Jika bakalnya ada, langsung ditangani oleh Rasulullah SAW. Ditahdir dengan keras sama Allah. Semua tidak ada. Kenapa? Dikarenakan tarbiyahnya sahihatun, nabawiyatun, dan diterapkan oleh semua individu, individu muslimin dari kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallah. Dan juga akan melindungi generasi-generasi Rabbani dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Anak-anak muda kaum muslimin akan terlindungi dari itu semuanya, akan menolak semua syubhat, semua syahwat dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Sudah ditarbiyah dengan benar, dengan tarbiyah Islami yang benar. Apapun yang muncul akan ditolak oleh pemuda-pemuda tadi. Barakallahu. Apapun yang muncul, doktrin apapun yang menyesatkan ditolak oleh yang namanya generasi tersebut ya. Sebab sudah memiliki filternya. Doktrin takfir, budaya mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak, ditolak. Hah? Apapun doktrin-doktrin yang menyesatkan itu, ditolak, tidak laku di kalangan generasi Rabbani, generasi Nabawi Sunni Salim. Barakallahu fikum. Ini semua dikarenakan adanya tarbiyah yang sahihah. Barakallahu fikum. Bahkan bukan semata-mata terlindungi dan terselamatkan insyaallah dengan taufik minallah azza wajalla. Tetapi generasi-generasi ini dan masyarakat yang Islami semacam ini sebagai pihak yang bisa langsung mengcounter pemahaman-pemahaman tadi, yang membongkar, yang menyibak penyimpangan-penyimpangan doktrin-doktrin ideologi tadi. Bukan semata-mata selamat terlindungi, tapi sebagai lawannya yang siap untuk menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, berbagai macam ideologi menyimpang yang ada, berbagai macam doktrin menyesatkan yang ada. Tampil sebagai pejuang-pejuang Islam, pembela-pembela agama Allah Azza wa Jal untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Dan itu yang terjadi. Barakallahu fikum. Ketika antum melihat dan melongok dan menengok tarbiyah salafiyah di markas-markas mahad-mahad ahlu sunnah salafiyin, kalau terkait dengan negara kan contohnya Rasul lah ya Pak. Nah gitu ya. Nah, terkait dengan masalah zaman sekarang ini, antum perhatikan sekarang di markas-markas di mahad-mahadnya ahlu sunnah salafiyin yang mentarbiyah anak-anak didiknya dengan tarbiyah Islamiyah salafiyah, apakah ada paham komunisme di situ? Loh. Ngomong. Ada enggak? Tidak ada. Walhamdulillah, para ikhwah alusunnah terselamatkan dari ideologi yang kufur semacam ini. Anak-anak salafiyin paham kekufurannya, menolak pemahaman semacam itu. Bahkan sebagai pihak yang ikut tampil mengcounter ideologi yang kufur semacam ini. Naam, apakah ada di markas-markas Ahlussunnah Salafiyin ideologi budaya takfir tambahan? Doktrin takfir suka mengkafirkan orang-orang yang tambah hujjah? Jawabannya ada, alhamdulillah dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itu ya ikhwan, minallah, fadl minallah, kemudian dengan juhud, upaya-upaya para pengampu-pengampu tarbiyah dari kalangan para ikhwah, dari kalangan para asatidah, dari kalangan para du'at, para masyayikh yang mentarbiyah mereka dengan tarbiyah sahihah. Diluncurkan doktrin takfir, afwan, gak payung. Alhamdulillah terselamatkan dari pemahaman yang semacam ini. Dari mulai para ikhwah-ikhwahnya yang tua-tuanya yang sampai yang kecil-kecilnya. Anak didiknya salafiyin terselamatkan dari itu semuanya. Bahkan mereka di garda terdepan di dalam menjelaskan kepada kaum muslimin mara bahaya budaya takfir dengan tambah hak. Ya baik. Alhamdulillah, perkara yang wakil, yang nyata, ya, bukan direkayasa. Bihamdillah wa taufiqihi, tidak ada satu fikrah pemahaman pun yang menyimpang yang ada di dunia sekarang ini. Kemudian sampai ke tangannya salafiyin, melainkan dihempaskan sama mereka, ditolak sama mereka, bahkan dihadang oleh mereka, dibongkar penyimpangannya oleh mereka semua. Bihamdillah ta'ala wa taufiqihi. Dia mengatakan, ada Ustaz, ada. Ada apa? Ada markas-markas Ahlussunnah Salafiyin termakan ideologi yang menyimpang. Ada Ustaz. berarti dia sudah bukan lagi yang namanya salafi. Nah gitu ya. Coba diam. Berarti dia sudah mulai tergerus oleh arus fitnah. Tidak lagi istiqomah di atas sunnah. Mulai mengidap virus-virus yang membahayakan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Tidak diobati, semakin lama semakin kronis. Satu saja, ingat satu saja. Penyimpangan-penyimpangan prinsip terjadi pada seseorang, maka dia akan keluar dari daerah salafiyah menuju kepada Islam Muslim, tapi dia menyimpang dari siratul mustaqim. Tarakallahu fikum. Maaf, dia sudah berubah. Bukan lagi tarbiyah salafiyah nabawiyah, tapi sudah berubah dengan tarbiyah khalafiyah hizbiyah. Dikarenakan termakan oleh pemahamannya menyimpang. Selama dia tarbiyah sahihah, istiqomah di atas sunnah, sedikit pun tidak ada ruang bagi doktrin apapun yang menyesatkan, kelompok apapun yang menyimpang, pemahaman ideologi apapun yang menyimpang, tidak ada ruang di tengah-tengah salafiyah. Yang terjadi, tidak ada satu penyimpangan pun, melainkan salafiyinlah yang tampil di medan jihad bil ilmi wal hujjah, jihad dengan ilmu, di medan dakwah ila Allah, di medan tarbiyah untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan tadi. Itu yang nyata, itu yang wakil dari mulai zaman dahulu kala sampai detik ini. Barakallahu. Ini semua adalah thamarah, buah daripada at-tarbiyatus sahihah, at-tarbiyatus sahihah as-salafiyah an-nabawiyah. Barakallahu fikum. Maka kita bisa mengatakan melindungi generasi rabbani dengan tarbiyah Islami salafi. Ketika tarbiyahnya betul-betul sahih sesuai dengan konsep-konsep di atas. Barakallahu fikum. Ketika ada yang enggak beres, konsepnya ada yang enggak beres. Atau sebaliknya, ketika ada konsep-konsep yang enggak beres, akan membuahkan hasil yang juga enggak beres. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Maka ya rahmatina 'azzaakumullah. Yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah kita sebagai seorang ahlu sunnah, sebagai seorang salafi, harus betul-betul mengamalkan dan menerapkan konsep-konsep tarbiyah tadi pada tarbiyah kita. Baik mentarbiyah anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, atau mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, anak-anak salafi, atau kita mentarbiyah masyarakat kaum muslimin, atau teman tarbiyah semua pihak dari kalangan as-saqalain, jin dan manusia, dan semua pihak dari kalangan mukallafin dengan cara-cara masing-masing yang telah diuraikan secara global di atas. Itu perjuangan kita sampai kita mati nanti, berjuang untuk mewujudkan tarbiyah Islamiyah sahihah salafiyah di atas minhaj nubuwah. Barakallahu fikum, dan insyaallah akan ada hasilnya minimal pada diri kita masing-masing. Barakallahu fikum, kita di atas sunnah, di atas pemahaman yang benar, di langkah yang benar, kita beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, kita semuanya terlepaskan dari kegelapan-kegelapan tadi menuju cahaya-cahaya yang dimaksud, sehingga masing-masing kita mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, semasa hidup kita diselamatkan dari syubhat dan syahwat, dan mendapatkan husnul khatimah, dan tentunya ikhwan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla di hari akhir nanti. Minimal kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, maksimalnya terus melebar kepada kaum muslimin, kepada bangsa dan negara kita. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Maka perhatikan tarbiyah kalian, perbaiki tarbiyah kalian, salafiyahkan tarbiyah kalian, insyaallah akan tercapai maksud dan tujuan tarbiyah yang diharapkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.